Merdeka, merdeka, merdeka. Pekik para pahlawan berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan bagi bangsa kita Indonesia. Ya, merdeka. Pekik kita mewarisi negara yang memang merdeka dan tak lagi dijajah oleh para penjajah. Mereka terusir oleh gagah perkasa para pahlawan kita. Mereka tak lagi berhak untuk tinggal di bumi pertiwi yang kita cintai. Ya, kita sudah merdeka. Pekik lagu kita kumandangkan, merah putih kita kibarkan, bersama kita bisa, itu kata kita. Sumpah pemuda menjadi sumpah yang mewarnai semangat kebersatuan yang luar biasa. Tetapi rupa-rupanya kita tak setia, kita mengkhianati apa yang sudah tersedia. Kita ternoda karena membuat noda, perkelahian, keributan, tak lagi bersama-sama untuk menggapai kemajuan. Ada yang sibuk dengan korupsinya untuk menumpukan uang demi menjamin masa depannya dalam kebusukan-kebusukan hatinya tanpa peduli bahwa ia sudah menciptakan kemiskinan dan melakukan pemiskinan bagi banyak orang di sekitarnya yang juga bernama rakyat Indonesia. Ada pula yang memanipulasi untuk kepentingan-kepentingan bisnisnya, meroket dalam karirnya. Tapi saat bersamaan ia menguburkan kehidupan banyak orang di sekitarnya. Semua datang silih berganti karena terlalu sibuk dengan diri. Musuh yang pergi akhirnya kita rindukan supaya dia datang sehingga kita punya musuh bersama. Tetapi sekarang ada yang berbeda. Musuh itu tak lagi ada, penjajah itu tak lagi ada. Tapi kita lagi ini yang menjadi penjajah terhadap sesama kita, anak bangsa. Atas nama mayoritas kita menjajah minoritas. Atas nama kekuasaan kita menjajah rakyat lemah. Atas nama kekayaan kita menciptakan kemiskinan. Semua datang silih berganti sehingga peperangan semakin tak menentu. Karena musuh adalah diri. Karena musuh adalah orang di sekitar. Karena musuh adalah kita sendiri. Terlalu banyak musuh, akibatnya terlalu rapuh pertahanan kita. Bisakah kita merdeka lagi dalam arti yang sesungguhnya? Ya, Natal datang mengumandangkan lagu kemerdekaan yang sejati, merdeka dalam ketiadaan, merdeka dalam penyangkalan diri, merdeka dalam kebersamaan. Damai di bumi, damai di Indonesia, damai di antara kita, damai dengan belajar tak jadi musuh negara, damai dengan belajar menyangkali diri, belajar cukup tak lagi korupsi, damai dengan sadar akan keterbatasan, tak coba menjadi penguasa atas nama kata mayoritas, karena semua toh kita hanyalah ciptaan Tuhan yang akan menghadap dia. Damai, karena itulah keberanian sejati. Dan kalau kau berani sebagai anak bangsa, mari berdamai. Semoga engkau pemberani dan bukan pengecut yang menciptakan perang. Bersama saya, Bigman Sirait.